السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ممكن سورة 1, 2, 3. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang رحمه الله تعالى, solat witir termasuk pula tentang solat sunat witir. Solat witir artinya solat yang bilangan rakaatnya ganjil. Arab kan kata witrun, witir. Melayu sebut ganjil. 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, 11 rakaat. Sekurang-kurangnya 1 rakaat dan sebanyaknya 11 rakaat. Boleh dilaksanakan tiap 2 rakaat salam dan sedang yang terakhir 1 atau 3 rakaat. Apabila dikerjakan dengan 3 rakaat, maka tidak usah kita makan tasyahud awal. Jadi tidak sama dengan solat maghrib. Waktunya setelah solat isyak sampai terbit fajar. Pada bulan Ramadan, pada pertengahan solat witir, itu setelah iktidal yang terakhir disunatkan membaca doa kunut. Lepas niat solat witir 2 rakaat seperti berikut: soli sunnatul witri rakaat tani lillahi ta'ala. Lepas niat solat witir 1 rakaat seperti berikut: soli sunnatul witri rakaat tani lillahi ta'ala. Baik, pendek ya. Solat witir hukumnya sunat. Siapa semayang boleh pahala, boleh fadilat, boleh gaji. Tak semayang tak boleh pahala dan tak berdosa. Nah, melainkan dia bernazar. Aku bernazar kerana Allah, kalau aku baik sakit ni aku nak solat witir 3 rakaat. Maka witir tu baru jadi wajib. Nah, ha, jadi dalam keadaan biasa sunat. Solat witir maknanya solat yang bilangan rakaatnya ganjil. Paling kurang 1 rakaat. Dia tak ada 2 rakaat witir. Nah, ha, 2, 4, 6 kah? Witir ni 1 atau 3 atau 5 atau 7 atau 9 atau 11. Paling sikit 1 rakaat, paling banyak 11. Nah, tak lebih pada tu. Kita rajin lagi nak buat, ha, solat lain yang pula. Nah, solat yang tidak ada bilangan, tak ada maksimal, solat tahajud. Nah, sunat mutlak. Ha. Jadi 1 rakaat dikira witir dah. Buah duduk saja semua solat witir ya. 1 rakaat, 2 tak buat pencetam. 1 rakaat, faham? Ha, boleh pahala dah. Cuma yang afdal sekurang-kurangnya 3 rakaat. Yang afdal. Kalau 1 rakaat tu harus ni. Boleh pahala dah. Tapi yang comelnya, yang akmal sekurang-kurangnya 3 rakaat. Kalau kita buat 3 rakaat, makruh kata ulama kita buat macam maghrib. Iaitu ada tahiyat awal. Sekali 1 salam, faham? Jadi nak buat 3 rakaat, buat 2 rakaat dulu, lepas tu 1 rakaat 1 lagi. Nih, 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Macam kita solat witir bulan Ramadan lah. Cuma orang Melayu ni hak silap, hidup faham, witir ni bulan Ramadan. Haa, situ, khurafat. Nih, ada orang salah tu. Bukan Ramadan, nih, tiap-tiap malam. Tidak ada malam yang tak sunat solat witir. Haa, dia macam tahajud tu. Nih, tiap-tiap malam. Cuma bedanya kalau tiap-tiap malam sunat kita semayang witir sehari. Dan bulan Ramadan sunat kita semayang witir berjemaah. Ha, itu beda. Nah? Kalau kita nak buat sebelah, buat gini. 2 salam, 2 salam, 2 salam. 6, 2 salam, 2 salam. 10. Sekali lagi, salam. Yang se itu menjadikan hak 10 tadi witir. Kalau kita buat 10 saja haksa tu, kita tak ingat nak buat se lagi jadi 10. Tak jadi witir. Dah batal tak? Tak payah jadi pahala semayang sunat biasa. Niatnya, kita tak sebut rakaat tak apa. akad takbir Allah, aku semayang sunat witir kerana Allah tak ada. Sekurang-kurangnya aku semayang sunat witir dah. Neh. Ha. Atau dalam semayang tu kita sedar kita ni nak kerja solat witir ni. Neh, dia panggil niat juga. Ha. Bulan Ramadan nisfu separuh tu selek atas lah, maknanya 15 Ramadan dan ke atas sunat baca kunut pada iktidal rakaat yang kedua. Siapa tak baca kunut sah dah semayang dia, sama macam subuh. Kali baca kunut abah, kerana ini telah dikerjakan oleh beberapa orang sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Satu lagi hak biasanya kalau ada witir masalah ni bulan Ramadan lah. Neh, sebab Melayu ni witir Ramadan ni. Iaitu duduk baloh semayang witir tak boleh buat. Kalau kita nak semayang sunat tengah malam. Ha ni eh. Neh, daripada dulu sampai lagi dak sudah-sudah. Neh. Ha. Dia kata kalau kita semayang witir dak, sekarang bangun tengah malam ni semayang. Nampak? Sebab tu bila tu imam mayang witir habis makan tembok. Nampak? Ha, pasal set-set yang mula lah ke tembok. Nah, kononnya dia set bangun malam lah. Nah, padahal tak bangun sekarang pun. Nah, ambil wak saja. Nah, dengar baik. Pakai hak kita kata ni dulu kini selama ni. Memang ada berlaku khilaf. Tetapi pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, siapa yang telah solat witir boleh solat sunat hak lain. Neh, ha, mari ustaz mana nak batal tak boleh dah. Wak mari tuan guru mana nak kata doktor tak boleh dah. Pasal ni pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i. Ha, kalau solat witir dah, boleh lagi solat sunat yang lain. Cuma sunat kita solat witir hak kediam sekali. Sunat bukan syarat. Kita duk faham syarat kena kediam sekali. Nabi kata ija'alu akhir salatikumul lail al-witr. Jadikan solat kamu yang terakhir pada waktu malam solat witir. Makna jadi situ sunat kamu semayang witir hok akhir sekali. Bukan wajib mu nak semayang witir kena akhir sekali. Faham? Dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu semayang witir neh selepas semayang isyak. Kemudian tidur dan bangun tengah malam semayang tahajud. Nampak ni? Saya nak buat kau. Bukan jibat kau. Saya nak buat kau. Faham? Ha. Nabi kata, iktadul lazani min ba'di ada Bakrin wa Umar. Mu ikutlah dua tokoh so. Lepas pada aku tak ada lagi. Saya nak buat kau, saya nak umur. Yang ni saya nak kau buat. Nak? Ha. Hak kata, witi kena jadi last kali tu mazhab lain. Jangan buat rojok katih gitu. Macam buat duk bolok wak kali. Nah, ha, dia je pasal baca diri je tak. Nah, ha, jangan cenderung ikut pendapat otak sendiri. Tugas ustaz ulama' ni menyampaikan pandangan-pandangan ulama', bukan pandangan ustaz. Ha, ha. Oh, kapur nak baca sendiri, kita arak, kitab-kitab patua imam mustahil tak uci, ustaz ah, tolong nyapa. Eh, ni waktu pik patua dia pulak tu. Nah, tangguh dengan imam mustahil. Nah, ha, ini faham baik. Siapa solat dah witir, sekarang nak sayang sunat pula boleh. Melainkan witir tak boleh dua kali. Pasal witir dah. Ha? Kerana Nabi sebut je lah. La witrani fi laili. Tidak boleh dua kali witir pada satu malam. Nak witir pula malam esok. Tapi siapa semayang witir dah, sekarang sama ada tidur tak tidur, dia boleh semayang sunat. Nak semayang hajat boleh sekarang. Nak? Haa. Ni enggak siapa tang witir, tumbuh lagi bapak. Nah, tinggal tu imam, tu bila, dia kekir. Oh, nah. Oh, dia mari. Nah, dia tinggal tiga orang. Nah, jadi dia tak imam, mana kira tak imam. Tak imam tak ada semayang kan, dah jauh. Naknya, jizu. Faham? Ah, boleh. Faham baik. Nah. Ha, ingat tu kita kata tu bukan pendapat kita tu, fatwa imam mustahid. Faham? Ha, imam mustahid mana besar dengan ustaz. Neh. Nak buat mari lah ustaz janggut panjang 13 km janggut dia. Dah kira ni fatwa imam mustahid. Faham? Ada sebut dalam kitab Fiqh Islami Wahbah Zuhaili. Ada sebut dalam kitab Majmu' Imam Nawawi. Ada sebut di dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir. Nah, khusus masalah tu. Ingat baik eh. Siapa semayang dah witir, dia tak boleh ulang balik witir sekali lagi. Tetapi nak ulang, nak buat semayang sunat hal lain, boleh. Cuma kalau dia ada banyak semayang sunat, katakan dia nak buat malam ni ada 4 jenis semayang sunat. Sunat witir, sunat hajat, sunat nikah, sunat benda di sini. Istikharah. Faham? Maka sunat diletak witir, kemudian sekali. Eh? Tapi ingat malam Ramadan ni, afdal witir berjamaah. Eh? Balik tidur, tengah malam bangun nyahur, semayang sunat hak lain. Besar masalah. Lepas tu, semayang witir dah 3 rakaat. Ni dia berlarut tak? Daripada salah faham. Sekarang nak semayang tahajud pula gua ni. Tak kata boleh. Kena capur lusa. Jadi buat dah 3 tadi, belum tidur. Ni buat saja capur 1 jadi 4. Jadi tak ada witir. Boleh buat hak lain dulu, tutup pula ke lagi. Hukumnya bid'ah bermain-main dengan capur matematik gitu. Faham? Tak boleh. Yang bolehnya kita 4 rakaat baru witir. Tak jadi lagi 4, ngatuk mata tidur dulu. Nak, ngatuk mata sangat tidur dulu. Sekarang bangun bahasa saja. Sambung hak 4 semalam. Jadi 4 capur 1 tu baru 5. Hak tu boleh. Ni kalau witir selesai dah, sekarang ni capur jadi genap pula. Neh, jawabnya ulama jawab bid'ah. Bermain-main lagi tu. Neh. Semayang witir ni kata setengah ulama wajib pada para nabi. Nah. Semayang witir dan semayang duha. Umat sunat. Jadi benda ni besar sangat fadilatnya. Lepas tu kita nak tanya Tuhan bayar berapa riyal, tak ada ahli sebut berapa riyal. Nah? Cuma semayang witir lebih besar daripada semayang sunat subuh. Faham? Semayang sunat subuh dua rakaat. Nabi kata, rak'atani minas subhi khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat solat sunat subuh lebih mahal daripada dunia. Oh, mahal pada dunia. Mahal pada Lamborghini. Faham tak? Tapi witir adalah sunat yang paling besar pahalanya. Witir. Neh? Mayang fardu dah acil lah. Mayang witir. Menurut setengah pandangan ulama witir besar. Neh? Besar masalah witir. Solat hari raya. Hari raya dalam Islam ada dua. Hari Raya Fitrah tanggal 1 Syawal lepas puasa. Hari Raya Haji Adha tanggal 10 Zulhijjah. Neh? Melayu panggil raya. Neh? Arab panggil Eid. Eid tu raya lah. Bukan Eid AID tu. Hak tu menyakit tu. Aidun. Aidun. Aidul Fitri. Apa? Aid maknanya raya. Raya buat apa dia panggil raya? Pasal raya tu orang ramai. Raya ramai. Ramai. Sebab tu jalan kalau tak ada orang, dia tak panggil jalan raya. Kalau jalan tu ramai orang lalu, jalan raya. Betul tak? Raya tu maknanya ramai orang. Neh? Jadi dua saja dalam Islam hari raya ni. Neh? 1 Syawal dan 10 Zulhijjah. Raya puasa dia pun dia panggil juga pasal umat berpuasa. Raya fitrah panggil juga pasal bayar fitrah. Nah. Raya haji pasal orang buat haji pahala. Neh, lepas pada tengah buat haji kita raya. Raya Adha panggil juga pasal Adha tu maknanya korban. Orang simelih. Neh. Hak lain bukan raya. Raya nang bukan raya. Raya nang berbuka puasa. Bukan raya sebenarnya. Neh? Dah salah tak salah. Tapi janganlah anggap sebagai hari raya. Neh? Mana besar raya haji dengan raya puasa? Besar raya haji. Tapi orang Melayu besar raya puasa. Ini pelik. Nah, terbalik kuk dia panggil. Ha, kuk pakai alik dalam, hok wet look tu alik luar. Tak apa sara. Faham tak? Ha, jadi payah dah nak wet key pula ni. Raya haji dia besar pada raya puasa. Nah, ha. Ni tak raya haji pada tak beli haji raya. Nanti tak beli haji raya. Eh, raya haji pada. Ha, kata gitu. Pada hari haji tu besar. Dia tu bodoh. Dia kata orang bodoh. Nah, ha. Tak buat kuih. Tak ada buat kuih raya haji. Ada. Orang darat-darat ada lah buat tapi. Bandar ni ada lah. Beli biskut-biskut tak ada dah. Raya puasa. Jadi salah tu je hari raya ni. Nah, ha. Jadi maknanya kalau hari raya puasa kita buat 3 time biskut. Raya haji 6 time. Pasal dia besar. Di sisi Islam. Dia besar kali. Nah. Ha, raya puasa ngikutnya. Nah, saya beli raya, beli raja raya tak raya haji? Tak beli lah dah. Saya pun lebih kurang tau. Nah. Ha. Lain pada ni bukan raya. Nah, ha, tapi masuk sok pulak ni zaman Islam liberal. Ha, Islam liberal. Nah, bila Islam liberal ni gini, apabila masyarakat boleh terima belaka, maka dia diterima baik. Bila orang tak kisah, orang anggap molek, ha, molek lah dia. Dia tak kira hukum syarak. Ha, tu Islam liberal. Lepas tu dulu tak ada. Melayu raya masa Christmas. Faham tak? Ha. Melayu tu pang raya tak. Raya Cina tak ada. Orang Melayu Islam raya dua lah. Dia ni Islam liberal. Islam liberal ni sesat. Nah? Ha. Hak dua Tuhan beri raya tu. Lepas tu mari tahun baru Cina raya juga dia. Nah, masih tak repeat belalak masa raya juga nak buat kau ni. Nah, dulu tak ada lah orang Melayu raya raya Cina tak. Ini ada. Buat di jabat pula tu. Nak makan buat hari kuih buat apa? Tahun baru Cina. Jabat ada korang sini, ada sini ada sekarang. Dan nak buat kau ni bahasa gila raya. Tahun di Pabali raya juga. Dia Islam, tak pergi raya di Pabali. Nah, terikut-ikut, terikut-ikut. Tahun Krismas raya tak ni. Nah, hak tu, hak pasal raya suku-suku. Hak pasal duduk berepek, ah, tak apa, gabung raya. Nah, kalau raya Cina dekat dengan raya raya haji, kongsi raya. Tak ada kongsi pakcai, ada kongsi raya. Nah, kalau dekat dengan Krismas, Mary Raya tu bih. Berat nak nak Melayu haprak. Mary Raya tu bih. Dekat dengan di Pawali, di Paraya. Nah, jadi nak raya tak mau. Batok raya pada raya dek. Nah, kan sahabat Nabi dimasuk Islam. Nah, kemudian satu hari itu perayaan kafir musyrikin. Raya lah puak-puak Abu Lahab Abu Jahal ni. Jadi sahabat bersedih hati tak boleh raya. Faham? Tengok sedih. Pasal kalau zaman kafir dia boleh beraya. Dia ni tak beraya lah. Nabi kata jangan sedih. Allah bagi kepada mu dua hari untuk kamu raya. Raya haji, raya fitrah. Maknanya tak boleh raya raya kafir tu. Faham? Yang kita pergi raya tu apa? Nah. Melayu ni memang. Hak bagi beli dia Melayu tak? Nah. Jualan di Pak Bali, Melayu beli. Ha tak? Lelong Krismas, Melayu tak? Nah. Bahasa gila raya. Memang berahin sungguh lah raya orang Melayu ni. Nah. Siapa atur raya bela? Ha tak? Orang lain tembak lagi tengok atur raya Melayu bela. Noknya ke raya. Jadi tak boleh ha. Sampai masa di Pambali orang Hindu raya. Itu hak dia. Islam tak suruh ganggu. Tapi kita jangan tolong raya. Lainnya dia dah suara-suara tak apa. Kita ni one Malaysia. Faham tak? Sehati sejiwa. Sehati lagu mana? Innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Faham? Sesungguhnya orang kafir, Yahudi, Nasara dan penyembah-penyembah tak pekong. Mereka ini kekal di dalam api neraka dulu kini selamanya. Nak mana boleh sihati sejiwa? Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Adakah sama orang beriman dengan bapak fasik yang kufur kepada Allah? Tak sama. Hukum sunat riayah adalah sunat mu'akkad. Jadi sunat mu'akkad ni sunat yang sangat kuat syarak suruh. Nah. Solat ini dikerjakan mulai terbitnya matahari sampai tergelincir matahari. Dilaksanakan oleh lelaki perempuan mukim dan musafir, dilaksanakan diri atau lebih utama berjemaah. Ha. Hukumnya sunat. Sunat ada dua, mu'akkad, ghairu mu'akkad. Sunat mu'akkad, sunat hari raya ni. Maknanya sunat yang kuat pahala lagi. Eh? Ada lagi sunat yang ghairu mu'akkad. Contohnya solat sunat sebelum solat maghrib. Itu solat sunat tapi tidak mu'akkad, tak kuat tuntutan. Eh? Yang kuat lepas maghrib. Nah, ha. Sembahyang raya, sunat mu'akkad. Eh? Bayarannya mahal di sisi Allah Ta'ala. Dia tak sama macam solat sunat lain. Nah, sebab apa? Sebab solat sunat hari raya ni setahun hanya dua kali. Sebab tu rugi benar orang tak semayang raya. Nak kata muda semayang raya ni tak? Sebab apa? Dia bas apa lewat? Bas apa aku 9:30 orang turun pada masjid. Nah, tu lah suruh ngaji tak apa. Ha, cari makan tu. Dia muka apa 9:30 orang turun pada masjid. Mu semayang, sorang. Kira wajib semayang je. Oh, wajib. Ha, mayang seorang boleh. Eh, jangan we hilang fadilat mayang raya. Dah kita tak dang dah. Allah Maha mengetahui kan. Dah kita tak dang, takkan mayang lambah mayang raya. Nak, siapa tengok orang turun pada surah. Balik di rumah. Ambil wuduk molek. Nak, sunat juga semayang seorang diri. Dan kita akan dapat pahala semayang ramai-ramai. Dalil. Siapa yang nak buat suatu kebajikan tapi terhalang oleh uzur yang tidak disengajakan, maka pahala kebajikan tu dia dapat sama. Nak? Ni gitu. Walaupun dia semayang seorang raya, tapi dapat macam semayang ramai dia buat. Pasal dia memang nak semayang, dah bah lambat. Faham tak? Macam orang nak mari malam ni surah dulu bila datang tadi dah nak mari. Nak? Apa dah dua depan itu pagar cabut kata. Tak ada dia mari jatuh kata sepoket RZ. Ha, tak cakap nak ubuh tak boleh. Maka nak mari sangat, dapatlah pahala dia mari. Seolah-olah dia ada malam ni. Eh, kan dia memang berazam nak mari. Ha, itulah. Jadi pasal apa yang dak semayang raya? Dak syarat semayang surah. Semayang rumah boleh. Eh? Ha, cuma dak sunat baca khutbah. Jangan baca khutbah seorang diri pula. Kami tokak. Wah, tak mahu lagi. Betul. Nah, wah, tak apa. Baca khutbah pun. Tak sunat dah seorang dah. Nah. Dia lebih kuat daripada sunat-sunat lain. Nah. Sebab apa? Kalau semayang berjamaah biasa ni, rokuan tak sunat mari. Masjid surat. Melainkan ada kuliah nak belajar agama. Nak? Mana saja-saja rupuan nak pergi semayang jemaah. Lepas tu nak balik pulak rumah. Tak ada kuliah. Tak ada mengajar. Abdul semayang rumah. Nak? Seorang diri pun Abdul dia. Nah? Dia ada semayang sunat yang dia tu sunat solat berjemaah. Mari ya. Di antaranya solat sunat hari raya. Nak? Siapa rupuan disuruh mari. Nah, rupuan pun suruh mari juga. Nah, sunat juga mari semayang raya. Hebatnya semayang raya ni bukan semata-mata orang puan saja. Orang haid pun Nabi suruh mari juga. Nampak? Cuma tak semayang. Mari ke surau, mari ke masjid, duduk di luar. Dan dia haid, dia period. Faham tak? Maksud beza dengan semayang lain. Semayang lain, perempuan haid tak suruh mari. Dua jenis semayang ni. Perempuan haid uzur, digalakkan mari juga. Yang pertama solat hari raya, yang kedua solat mista ujang. Ha, solat hari raya rupanya nak tengah uzur suruh mari. Dia kata uzur kan period. Ha, period pergi juga duduk dekat tangga surau. Ha, duduk dekat tangga masjid. Dah, ha, dapat pahala berkumpul solat raya. Dia boleh juga walau dia tak sembahyang. Kalau duduk atas jalan erek turun mari. Faham? Ha, dak gerak sangat baru beranak 2 hari ah usung gerak. Ada orang pergi dekat masjid ambil berkat semayang raya. Nah, ha. Ada pula dak semayang raya. Sebab pun dak semayang raya dak. Dia kipas hati. Kira nak makan kedara oh, eh kambing. Ada. Ha. Kipas hati pun dia kak pergi lah kipas pula. Semayang raya setahun dua kali je. Nah, ha. Dia makan apa dia? Cara mengerjakannya tepat pada satu Syawal pagi hari kita mandi sunat hari raya. Lalu berangkat ke masjid dengan memperbanyakkan baca takbir. Mandi pagi raya tu sunat. Sama ada orang nak semayang raya atau tak semayang raya, sunat mandi raya. Hari mandi jemaat, sunat untuk orang yang nak pergi jemaat ni. Orang perempuan tak mau pergi jemaat, tak sunat mandi jemaat. Ha, semayang raya sunat belaka. Nah, ha. Masa jiru tu kita niat dalam hati saja aku mandi sunat hari raya kerana Allah Ta'ala. Boleh pahala. Dan berangkat ke masjid dengan memperbanyakkan membaca takbir. Atau utuh dalam kereta takbir. Kita laksanakan salat tayyat masjid. Tiba di masjid kita perbanyakkan lagi ucapan takbir. Nah, lepas surah takbir tu. Lepas niatnya usadli sunatai dilfitri rakatani imamah makmuman lillahi ta'ala. Aku niat solat sunat Aidilfitri dua rakaat kerana Allah Ta'ala. Jadi, kita kena sebut dalam hati kita solat hari raya korban ataupun puasa. Allah, aku semayang sunat raya korban kerana Allah Ta'ala. Allah, aku semayang sunat hari raya fitri kerana Allah Ta'ala. Ha, cukup lah. Ha? Kalau kita imam, kata imam. Kalau makmum, kata makmum. Tapi kalau kita tak sempat nak kata dalam takbir imam atau makmum, boleh kata lepas takbir. Neh? Ha. Rakaat yang pertama setelah takbir atau ihram membaca doa iftitah. Lalu membaca takbir 7 kali. Setelah selesai takbir membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, tiada Tuhan melainkan Allah dan Allah yang maha besar. Jadi rakaat pertama, mula-mulanya, lepas takbir, doa iftitah. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kasira. Habis waktu, takbir lah. Takbir ni ada dua kafiat. Yang muktamadnya, kita takbir dulu. Allahu Akbar, patus tasbih. Subhanallah, walhamdulillahi, wala ilaha illallah, wallahu Akbar. Nah, ha, sekat tu boleh dah pahala. Dan boleh juga kita tambah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baca takbirah Allahu akbar 7 kali. Rakaat kedua 5 kali je. Neh, rakaat pertama 7, rakaat kedua 5 kali. Siapa yang mari lewat, tok imam takbir 5 dah. Dia baru mari. Ha, jadi tinggal 2 lagi dah. Dia baru masuk. Jadi dia 2 je ikut imam. Neh, ingat baik ya. Imam takbiratul ihram. Nah, lepas tu doa cita. Lepas tu start takbir 7 kali. Nah, kawan ni baru sapa. Bila sapa, dang 2 kali dengan imam, 2 kali tu je lah. Ikut imam. Hal ni. Terima Allahu Akbar, kita Allahu Akbar. Terima Allahu Akbar, kita Allahu Akbar. Yang masalah ni lagi tambah pula. Ha, lagi qadar. Nah, ha, imam 2 kali dah habis, 7 lah. Jadi dia mari sekali. Allahu Akbar. Allah. Kono-kono betul tu. Nah, tak payahlah muntang 2-2 je lah. Tak imam tanggung kok 5 lagi. Ambil dua ni apa 7 sekali diri gitu. Nah, ha, bukan sembahyang jenazah ni, kena tambah balik. Tak payah tambah dah muntang 2-2 lah. Dan 3-3 lah. Nah, ha, tambah sekali. Dia balik dia dang sekali. Nah, ataupun tak dah langsung. Tak payah ha. Tok imam tehah dah. Dia baru siapa? Allahu Akbar. Tok imam tehah dah. Nah. Ha. Eh dia dia buat juga 7 kali. Allahu Akbar. Rokuan tak ingat. Ingat ke tok imam. Rokuannya. Ha dah. Ha dah. Dah nyanyi korang. Ha berat menang. Pantu mari dengar belajar. Jadi pandai kita utung. Faham? Negeri kita dah ugit tu. Kalau kita ada 18 buah. Dah 18 itu lah. Faham? Jadi utung wajah kita kau cerdik. Nah. Ini pasal diri. Allah. Allah. Sebab apa? Masa tu. Mengaji malah. Nah. Kemudian baca Fatihah dan terus membaca surah Quran, lebih utama surah Qaf atau surah Al-Alaq. Rakaat kedua baca takbir 5 kali dan tiap antara takbir baca tasbih, kemudian baca Fatihah, lalu baca surah Al-Quran. Lebih utama baca surah Al-Ghasyiyah, dibaca dengan suara keras. Baca kuat kalau terjadi imam. Khutbah salat hari raya 2 kali dilaksanakan setelah salat hari raya. Khutbah pertama baca takbir 9 kali dan khutbah kedua baca takbir 7 kali. Jadi khutbah tu mula-mula takbir dulu lah 9 kali. Ambil tokak. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. 9 kali. Lepas tu baru rukun khutbah. Alhamdulillah baru lebih gitu. Isi khutbah hendaklah yang berkaitan dengan zakat fitrah pada hari raya fitrah dan berisi penerangan tentang ibadah haji, masalah korban pada hari raya Adha. Ini sunat. Kalau kita sebut cerita lain, tak sebut cerita ni makruh, kata setengah ulama. Boleh kita nak sebut hak ewas semasa, tapi kena sebut dulu ni. Korban ni, kalau raya korban. Kena cerita sebaik-baiknya benda-benda yang masyarakat tak faham tentang korban. Sebut boleh, sebut dalam khutbah ni, kan tak sebut. Kira nak korban saja. Sebut lah maknanya korban ini kena niat. Kalau tak niat, tak sah korban. Nak niat pula sebelum lembu kena sembelih, sepas sembelih, dah boleh niat dah. Benda tu kena ingat dalam khutbah. Ada pula sembelih dah baru niat. Dan 6 orang, janji 7 tak mari seorang. Jadi yang kata guana ni seorang ni tak cukup ni. Lewat ni. Dia sembelih kata, saya tak ada nama ni, saya ada 14 tempat hari ni. Kena sembelih lah ni. Tak boleh, saya pergi kat lain dulu. Tak apa, 6 orang. Sembelih lah. Tak apalah, 6 orang tu niat. Lepas sembelih, mari pula. Kau tadi tak mari. Mana mu nak orang sembelih? Aku kejar dia lembu. Kat lain, lembu kejar dia. Jadi ada sebab lah. Tak apalah, tu hal dia lah sekarang dia. Dah mana? Sembelih dah? Dah niat lah. Niat lepas sembelih, balik awal tu. Awak mana? Tanya orang nyembelih, nyembelih kata boleh kau kok rasa. Lepas tu sembelih tukang nyembelih tu pula. Nak tahu kali nak jawab juga mana boleh. Lembu tu setelah kita milik dan sebelum sembelih. Situ niat. Afdal sembelih, afdal niat masa nak sembelih. Situ afdal. Tapi bila kita beli dah, sah dah kita niat masa tu. Kena teriak macam ni lagu tu. Semayang hari raya puasa. Tapi biasa ramai lah. Mana-mana pun raya korban semayang raya memang ramai lah. Jadi biasa yang benar juga. Biasa yang sepu semayang raya. Hari lah yang ada. Sepu ramai ni. Sepu. Mari lagi. Muka tak je mari. Mari lagi. Sepu. Orang tu buat apa? Pakai baju Melayu. Sepu. Sepu. Sepu. Sepu malam ni. Sepu benda. Mak ni sepu. Sepu-sepu ni untuk orang mari surat. Ahli dia tau. Member only. Muda aje mari. Balik. Tak cukup onde-onde orang ni. Bapa wajib sepu mari surat. Ada aje mari. Baik sungguh. Kali dia mari itu maknanya terus jadi maknanya langkah pertama dan seterusnya. Tak apa lah. Ini tak mari sepu saja. Itu ada lah. Dia tak apa pun tak mari dah. Dia mari dah sepu kan. Mazhab mana ya? Ayah pergi kali. Mayang raya. Mayang raya. Mari juga. Sengit. Mayang raya. Kau lapang mari dah kan. Duduk kat mikrofon. Tak takbir. Muka tak dia mari. Muka dia duduk kat kolam tak mancing teru. Dah sesuai dengan suasana surah. Dah tak mari. Raya baru mari ajar orang mana. Raya baru mari surah. Jadi kita jangan wadah gitu. Nak mari, mari terus. Dia kata kita mari sepu. Lepas tu, malaikat tengok kita ada. Malaikat ingat kita mari setahun. Sebab apa malaikat wadah? Jadi dah pagi tu semua. Ada pula salah-salah ingat gitu. Sunat sebelum hari raya. Sunat sebelum solat hari raya. Dan waktu solat. Wallahu'alam, kita tengok soalan. Soalan pertama, sama hidup saya baru jumpa pelik, dia kata. Ha, sama hidup baru jumpa benda pelik. Kenapa tu? Saya berimamkan seorang. Ketika baca petihah selepas warak dalim, dia sebut gitu. A-L-L-L-L-L. Al. Kemudian apa? Aum. Begitu. Mungkin dia nak sebut Allah. Ha, mungkin. Barulah sebut amin. Lepas mayang saya tanya dia, baca apa? Dia kata doa. Tapi saya dengar pendek. Allah pun tak berapa jelas. Sebab terus baca amin. Sah atau tidak dia dan saya sebagai makmum? Tolong jelaskan. Adakah doa dalam petihah dan lain-lain? Main tambah-tambah. Baik. Jadi bila ti'mani ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmum dengar aw. Bunyi gitu. Amin. Aw tu kenapa? Jadi kita tanya ti'mam. Tok Imam kata, dia kata Tok Imam macam dia sebelum amin ni. Tok Imam kata doa. Yang budak tanya doa dia tu apa? Patut tanya doa dia. Kita nak baca juga. Nah, tak tanya. Pergi tanya sini mula. Jadi, ak tu banyak baca. Nah. Tak tahu ak benda nak kata. Tapi kalau doa ada. Neh? Jadi setengah-setengah kitab mazhab Syafi'i ada menyebut disunatkan membaca sepatah doa sebelum membaca amin, iaitu Allahumma gfirli. Takut hak ni ko. Allahumma gfirli. Amin. Faham? Nah. Dalam satu riwayat Rabbi tuli. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dalam satu hadis riwayat Imam Tabarani, iza qala waladdalli qala Allahumma gfirli summa qala amin. Ha, sini tu. Neh, hadis ni bukan sahih, hadis hasan. Neh, boleh beramal dengan dia. Neh. Ha. Batu setengah ulama mereka kata sunat siapa yang baca waladdalli, dia berkata Allahumma gfirli baru berkata amin. Takut hak ni tu. Nah, ha, jadi kalau siapa kata gitu, tak salah. Setengah ulama' tak sebut masalah ni dalam kitab-kitab mereka. Faham? Setengah ulama' dia sebut. Batu dia tidak masyhur. Nah, tak masyhur. Ha. Ha. Jadi yang salahnya gini. Orang yang tak baca waladdallin, tak payah kata Allah ma'ufili. Untuk imam sahaja. Faham? Kerana imam yang baca. Neh, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imam seorang. Rabbighfirli. Amin. Masa reti tu sekejap. Faham? Belahang lah. Dah makmum, dah sunat baca. Yang berlakunya makmum kata juga. Untuk imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmum. Rabbighfirli. Ini tak benar. Neh, jadi ulama besar. Kita karang, kita baca waladdallin, baru kita kata Allahumma gfirli. Amin. Faham tak? Kalau tak mau kata, tak apa. Masalah khilafiyah. Dah? Ha. Dari semayang tu sah tak? Soalan seterusnya. Apa hukum kanak-kanak tak sunat lagi semayang satu saf dengan orang dewasa? Dan hak sunat dah. Ada ustaz kata tak boleh juga sebab tak balik lagi. Betul ke ada orang kata semayang, orang tak semayang belum umur 40 tahun, bila sampai 40 tak semayang juga? Gelap situ hati. Ha. Masalah kanak-kanak yang soh dia mesti di belakang pada orang dewasa, bukan masalah khitan. Dia bukan masalah sunat masuk jawi, masalah balik. Kalau dah sunat lagi, dah dewasa, dah duduk depan orang tu. Faham tak ni? Nah? Ha. Bukan masalah sunat, masalah balik. Nabi atur soh orang dia telah balik di depan, kanak-kanak yang belum balik. Nah? Belakang. Jadi kalau orang tu tak sunat lagi tapi balik dah, mana nak duduk? Depan. Nah, wala. Pasal dia tak kait dengan sunat, kait dengan balik. Bila dia balik, dia duduk depan. Nah, nah, katakan apa tu turun, dia 60. Dah sunat lagi ayah haji. Umpamanya. Depanlah dia. Belakang ni hak tak balik. Sunat tak sunat pun, belakang. Nah, walaupun dia sunat, kata dia sunat umur 7 hari. Macam orang setengah-setengah orang negara kan. Nah, dia negara Arab tu 7 hari sunat. Anak lelaki. Nah, dah kalau umur dia baru 3 hari. Nah, kena duduk depan belakang. Nah, dia kira. Walaupun sunat dah, tapi tak balik lagi. Setelah dia belakang. Yang tak apanya, dia waris diri hidup depan. Hak tu tak apa. Ha, jangan marah. Nah, ha. Laki tak pernah. Lepas tu mari budak dua orang. Tak balik ni. Dia sekolah tadika. Masuklah surah hidup kat orang lelaki. Kita semayang dah. Takkan nak marah. Nah, takkan lagi hidup belakang budak-budak. Dah kita semayang. Dah boleh diri kata gitu. Faham? Dah kita semayang dah kan? Nah, ha, budak cik mari. Ha, gila kali dia mari. Kalau orang lain tengok, dia tak takbir lagi, boleh suruh duduk belakang. Kalau takbir je, tak payah. Ha tak? Ha. Ada orang yang mari ke diam. Budak tu mari dulu, duduk depan. Dia baru sapa ke diam. Ha. Dia tolak budak tu. Belakang. Budak tu semua semayang. Musing budak. Hukumnya haram. Ha tak? Kacau orang semayang. Nah? Ha. Dia tak apa dulu ni. Dia pun mari lewat. Nak? Ha, gitu. Yang tak boleh kita jatuh. Lepas tu budak tu kita gubuh budak-budak. Ha, tu baru tak boleh. Nah? Ha. Orang tu dah 40 dah semayang lagi. Tapi masuk 40 dah semayang juga. Ha, makin gelap hati. Ha, dah betul gini. 39 dah semayang tu gelap hati dah. Semayang hati 40. Nak gelap hati. Nah? Ha, maknanya satu hadis baik. Orang yang sampai 40 tu, nak kali darah lagi, payah nak balik jadi baik. Nah? Ha, tu adat-adat dia gitulah. Nah? Harap mendapat penjelasan hakikat sembah. Kerana perkataan sembah ini ada tiap-tiap bangsa dan agama. Ada yang sembah api, matahari, lembu, patung dan lain. Bagi Islam, tiada Tuhan yang sembah dengan sebenar. Melainkan Allah. Apa yang dikatakan sembah itu? Nah? Sembah-sembah ni bahasa Melayu. Bahasa Arab, ubudiyah. Penghambaan diri. Kita jadi tak faham masalah sembah ni. Pasal kita pergi tafsir bila sembah, maknanya Cina hak wak tak ekor gini. Faham? Itu bukan sembah. Itu upacara-cara semayang orang kafir. Sembah ni maknanya kita memperhambakan diri kita kepada Allah di dalam kehidupan. Maka ibadat itulah panggil sembah. Maka orang yang dia beribadat, dia panggil orang tu abdu, hamba. Dia hambakan diri. Maka ibadat tu ibadat khususiah. Semayang, direct. Ibadat yang umumiah. Mana? Dalam pekerjaan, dalam muka, dalam gaus mi, dalam waktu kerja, hati ingat kepada Allah. Nah, untuk mencari rezeki Allah. Ibadat juga. Nah, nah jadi, sembah-sembah ni bukan sembah buat gini, bubur, colok, tengah. Bukan tak tu? Nah, budiah maknanya penghambaan diri. Kita memperhambakan kita, diri kita kepada Allah. Maknanya kita bersusah kerana Tuhan. Nah, Tuhan suruh mayang, mayang suruh puasa-puasa. Mana menyusahkan diri kerana seseorang. Dia panggil orang perhambakan diri. Dia panggil hamba Tuhan. Hamba-hamba tu semua. Ha? Nah, jadi kalau kita susah kepada siapa? Kerana apa kita susah? Kerana kerja. Hamba kerja. Kita sanggup susah kerana cari piti. Hamba piti. Kita sanggup susah kerana perintah Allah. Hamba Allah. Itu beza dia. Nah? Ha. Jadi nak maknanya, maksud baca la ilaha illallah, tiada Tuhan, la ma'buda bihaqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Makna sembah ni sebenarnya makna perkataan yang cukup baik. Nah, maksud penyembahan yang karuk berlaku pada zaman Nabi Nuh. Belum zaman Nabi Nuh, tak ada orang sembah selain Allah. Jadi kataan sembah, kataan yang comel. Cuma kita silap faham, nak buat sembah, Cina buat gitu tangan. Buah garu di tokong. Bukan. Nah? Soalan seterusnya. Apakah adab untuk ilmu dengan guru, khususnya ilmu agama? Banyak sangat adab-adab dia. Nah, di antaranya meminta izin daripada guru. Nah, kemudian maknanya menghormati guru. Nah, kemudian maknanya mendulukan salam ke atas guru. Nah, dan tidak maknanya bercakap ketika mengaji, ketika belajar dan sebagainya, duduk dengan keadaan tertib. Bagaimana untuk mendapatkan keberkatan ilmu yang dipelajari? Mula-mula aku jual pekerjaan, niat dulu biar tu. Nah, niat biar tu. Niat itu mempengaruhi akan perjalanan pekerjaan kita. Lepas tu tengok ngaji ilmu agama tinggi, buat balik kitab berlari-lari tapi jahat juga pasal niat pada asal itu tak tu. Nah, tu niat tu penting. Nah, kenapa tiada kekuatan untuk beramal dengan ilmu yang dipelajari? Nah, kadang-kadang tak ada kekuatan. Nah, mungkin tidak ada keberkatan ketika kita belajar itu, kita tidak mengikut adab-adab yang sewajarnya. Soalan seterusnya. Adakah betul sebut kalau? Contohnya, kalau saya tidak pergi tadi, tentu kemalangan itu tidak berlaku. Baik, dia kata, betul tak kalau dia sebut ini? Kalau saya tak tubik tadi, tak berlanggar. Saya tak keluar tadi, tak accident. Jawabnya, tak dosa tapi jahil. Sia-sia perkataan. Kerana mu accident. Dia nak kata ni sebelum berlaku. Tak? Jangan keluar lah. Takut-takutkan kereta terbabah gitu begini, langgar mu pula. Tak? Masa tu lah. Berlaku dah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tu jawapan ni. Kalau tidak, boleh kata kalau semua. Tiap kali kalau semua. Kena benda lah insiden. Saya tak tupik lah insiden. Dia orang cakap itu. Siapa masa dia kena keluar lah. Kerana dia takdirnya insiden sini. Dalam Quran ada sebut tentang jangan bercikau lain. Asal arti kata lain jangan bersifat berkauman. Tetapi ada juga ayat dalam Quran mengatakan yang kaum Yahudi ini jahat dan perlu dimusuhi. Jadi soalan saya, yang mana perlu kita ikut? Anti perkauman atau bersifat perkauman? Dia kata dalam Quran, kata jangan mencela kaum yang lain. Lepas tu dalam Quran pula kata orang Yahudi ni jahat pula. Mana suruh kita kata jahat? Mana suruh tu Quran ni macam tak laku, macam canggah. Macam belaga dah. Dak jawabnya mu yang tak faham. Masalah jangan mencela kaum yang lain tu makna orang Islam yang lain. Bukan orang kafir. Orang Islam. Puak-puak sama-sama Islam. Faham tak ni? Orang kapung ni kata ke orang kapung tu. Orang kapung masih anjang kata orang ukit lepu. Dah sah gitu. Kerana musuh kita ni. Musuh-musuh Allah. Para kufar yang tak mau sujud kepada Allah. Tu musuh kita. Jadi hak dalam ayat ni. Betul lah. Hak suruh cela tu kaum yang tak mau beriman. Lepas tu hak larang cela tu sama-sama beriman. Kita salah faham. Baru-baru ini saya baca tentang Illuminati Freemason. Boleh jelaskan tentang organisasi ini? Kerana saya dapati pelbagai sumber mengenai semuanya berbeza-beza. Memanglah sumber itu berbeza-beza, tapi Illuminati dan Freemason itu satu cabang sahaja. Semuanya asal daripada Yahudi. Yahudi yang berancang untuk menakluk dunia ini. Yang sekarang ini menggunakan kekuatan tentera Amerika secara terang-terang dan secara batin dengan pertubuhan-pertubuhan yang meresap masuk di dalam negara-negara Islam. Di antara pengkalam soalnya sekarang di Doha, Qatar. Dulu tempat perbincangan ulama. Sekarang Doha menjadi satu tempat berkumpulnya orang-orang Freemason. Sayap-sayap kanan Illuminati berkumpul di sana berbincang cara nak menghancurkan akidah umat Islam. Dengan buat macam-macam pertubuhan secara topeng, macam kata pertubuhan Palang Merah. Apa benda ni? PBB. Dia masuk habis. Lion Club, Rotary Club. Ini semua cabang-cabang daripada Freemason mereka yang Yahudi yang mereka ini nak menakluk dunia. Dan meresapi dalam negeri Islam untuk mengkucak-kacikan pegangan orang Islam itu sendiri. Jadi banyak dibuat kelab-kelab dan sebagainya. Dia masuk kod muzik, kod filem, kod barangan macam-macam dia selagi peluang dia ada. Neh? Ha. Soalan seterusnya, saya nak qada semayang fardu yang ditinggal di zaman muda itu. Ha, dia ni dia tua dah. Bolehkah kita buat sekaligus dalam satu masa yang senang? Contoh subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak dibuat secara turut-turut. Waktu yang kita lapang tidak kira waktu mana. Bolehkah minta penjelasan? Jawabnya boleh. Neh? Katakan pagi itu pukul 8.30 tak ada kerja. Tak? Ha. Jadi kita qada zaman dulu, zaman main patah itu. Neh? Ha, zaman main joget itu. Neh? Ha, qada. Nak buat zuhur banyak tak apa? Zuhur 10 kali, subuh 10 kali boleh. Atau nak buat gini, zuhur, subuh, zuhur, asar, garis, isya. Subuh, zuhur, asar, garis, isya. 5 sekali buat. Lepas tu pergi subik pula. Balik lagi ada kita ada relax kejap pukul 12, buat pula. Subuh, zuhur, asar, garis, isya. Boleh. Yang tak bolehnya, 5 ni sekali salam. Ha, tu tak boleh, eh? Ha. Saya masih tak faham tentang solat jamak qasar. Bolehkah terangkan mana cara mengenai niat? Kerana saya selalu musafir atau susah kerja. Selama ni saya hanya semayang seperti biasa tanpa jamak qasar. Jadi tidak kerti nak jamak qasar, semayang biasa. Baik. Kita nak pergi Kuala Lumpur. Nah, kita kerti lah semayang. Orang pun bang zuhur. Kita sapa di semayang. Kita masuk di surah masjid semayang. Kita semayang zuhur dengan asar sekaligus. Katakan aku dua. Kita kerti kereta. Nah, semayang gini. Semayang zuhur dua rakaat. Lepas tu bangun terus semayang asar pula. Akad tadi Allah, aku semayang fardu zuhur jamak dengan asar dua rakaat atau qasar. Semayang macam biasa dua rakaat salam. Bangun semayang asar pula. Faham? Allah, aku semayang fardu asar jamak dengan zuhur dua rakaat. Nah, lepas tu karang, lepas tu jalan. Karang sampai 4.30 kita ada kat highway dah apa? Sampai kampung dah ayah semayang. Faham tak? Terus street dimain sambil lagu. Faham tak? Pasal apa? Semayang. Jangan hati, jangan semayang jamak kosong. Tidak ada erti. Nah. Cuma kalau kita nak pergi Kuala Lumpur tu 4 hari dan ke atas. Ha, siapa Kuala Lumpur tak boleh jamak kosong. Kerana kita nama mungkin. Tapi kita nak pergi Kuala Lumpur 3 hari dan ke bawah. Tak kira lah Kuala Lumpur ke Jepun ke Mongolia ke. Nah, nak pergi mana-mana. Kita nak pergi mana lama ni? Nak pergi 4 hari dan ke atas. Maka sampai di tempat tu, kita kira mungkin. Tak boleh jamak kosong dah lah. Tapi kita nak singgah 3 hari dan ke bawah, maka boleh jamak kosong lagi. Nah. Haa. Kalau nak semayang jamak takhir, masuk semayang zuhur, kita bawa kereta pergi. Malah mesti cari masjid pergi, sedap eh. Nak relax, bawa kereta, karang eh. Maka niat dalam hati, aku nak semayang zuhur dalam waktu asar. Kalau garis ni aku nak semayang maghrib dalam waktu isyak karang. Jadi bila habis waktu, kita dah berdosa. Kerana niat dah tadi, nak anjak buat dalam waktu yang kedua. Neh? Soalan seterusnya. Betul tak air semayang kita setuh dengan kanak-kanak perang belum balik, sama ada marah ataupun bukan? Batal tak? Ah, batal tak. Jawabnya bukan dikira balik, dikira dengan memajis. Kalau budak tu besar dah. Tak? Besar tubuh. 7 tahun pun batal. Kalau jenis kecil, kerik, itu kena balik, 9 tahun tak batal lagi. Aduh, budak. Yang tidak sapa hak keinginan orang laki-laki. Dah? Bukan kira dengan balik. Tapi kalau kena caranya, kalau kita setuh dengan perempuan, anak dara pun tak batal, eh. Dah? Bila masa? Umur dia 21 dah awet. Kita jamuh gini tak atas lagi air semayang. Ya? Kan darurah kita tak ada air semayang. Tak atas. Biar faham pekoh. Nah. Dah tak ada air semayang batal. Nah. 7 tahun lepas saya buat pinjaman fee sebanyak 5,000. Saya hanya dapat 1,500. Dia pinjam 5,000 tapi 1,500. Jadi 1,500 lah dia pinjam. Selebihnya untuk beli peralatan. Kok mana pula? Tadi 1,500 je boleh. Patut lebih beli peralatan dan biarkan rumah sewa. Patutkah saya bayar 5,000? Lagipun pihak polis sudah berpindah ke tempat lain dan saya tidak tahu di mana. Jawabnya dia kata, dia hanya dapat 1,500. Hak lebih tu beli benda lain. Mana mu dapat 5,000 tu? Mana jawab, wajib bayar 5,000 lah. Nah, jadi takut kita sekirap kita buat beli kertas, buat beli tu, buat beli ni. Tak, hak tu tak kira-kira makan kita, dia hutang. Tak ada kira. Kita minyak 5,000, bayar 5,000. Kita minyak 10, dia bayar duit 6. Bayar 6,000. Kita minyak 100,000, dia hanya beri dulu 30. Bayar 30. Nah? Dia gitu. Soalan seterusnya. 2 minggu lepas, saya ada puh barang yang curi oleh kawan saya. Kawan dia curi, dia pun puh barang. Nak puh, nak atur balik lah. Nah? Tetapi barang tak sampai. Boleh tak kita bayar ke tabung surat dengan anggaran nilai barang tu? Jawab tak boleh. Kita kena bayar juga harga. Gini. Kita curi barang. Curi barang lah. Nah, bila kita bertaubat, barang tu kena pulang balik ke tuang ni. Nah, kawan kita duduk mana? Kita duduk kalau berang. Kita popoh lah. Dengan kurir. Tak siapa. Nah, jadi barang tu kita kena kasih semula ke kawan kita. Nah, dia tak kira anguh gitu. Yang kata barang curi ni, ataupun hutang orang yang kita tak jumpa dah tuang dia. Nyesalnya aku itu tak bayar piti dolar. Nak leni dah ngaji dengan berasa takut. Nak bayar tak tahu. Dolar kata tak tahu lama. Hari tu sekali orang dengar jumpa di Mexico. Dah nak cari guana. Faham tak? Nak nawak guana. Ha, dia panggil putus asa. Baru sekoh surat. Ha, putus asa dah cari. Ha. Soalan seterusnya. Laki-laki tak semayang jemaah di masjid. Tak semayang jemaah di masjid. Rumahnya dekat masjid. Apakah hukum? Sedangkan dia sihat. Jawabnya, dia lupuk paling tak 27 darjah. Nah, kalau dia semayang jemaah di rumah dengan bini dia, dengan anak dia, dia dapat paling tak. Tapi mungkin tak sampai 27. Nah, kali 27 ni dengan ramah, dengan ada imam, ada bila, ada bang, ada komak, apa semua. Nah, jadi kalau seorang diri juga di rumah, dia hanya dapat satu fadilat sahaja. Nah, soalan seterusnya. Saya masalah ada masalah kesihatan yang tak boleh saya tunaikan puasa sepenuh pada setiap tahun. Saya sudah ganti tapi tak dapat dilakukan sepenuh. Yang masalahnya saya tidak berapa ingat setiap tahun berapa hari saya tinggal. Saya tak ingat. Berapa mudah tanda. Jadi saya ambil anggaran setiap tahun 4 hari. Dia anggar saja. Setahun 4 hari. 2001 4 hari. 2002 4 hari. 2003 4 hari. 2004 4 hari. Jadi 16 hari. Saya bercadang nak ganti tahun ini. Bagaimana cara menggantikannya? Kalau kita tinggal 16 hari, tetap 16 hari. Sahari. Walaupun 100 tahun dulu kita tinggal 16 hari, sekarang 16 hari juga kena qadha. Cuma kalau kita tidak qadha tu kerana tak ada uzur apa-apa, malas. Maka di samping 16 hari, kena bayar fidyah. Faham? Untuk 1 tahun, 1 cukup lakuh. Contoh yang senang. Sekarang tahun 2009, kita tinggal tahun 2000. Bermakna 9 tahun kita tak qadha lagi. Kita tinggal sehari. Nah, kita tak qadha itu kerana kita sakit 9 tahun. Ni baru sembuh. Nah, jadi sekarang kita hanya qadha 1 hari saja. Pasal kita tak qadha selama 9 tahun tu kita uzur. Tapi kalau kita tak qadha 9 tahun tu kerana kita malas atau cuai, maka sekarang baru kita nak bayar, kita wajib kena qadha puasa 1 hari dan kena keluar beras 9 cukup. Ha tak? Kali dengan tahun yang kita lakuk. Nampak tak? Ha, dia gitu lah. Kalau 2 hari, 18 cukup. Nah, bermakna kalau kita tinggal dulu, zaman kita 15 tahun tu tak puasa lagi. Nah, learning baru kita dah sedar ke diri dah, pergi ke Mekah dah. Learning berapa dah? 75. Oh, banyak tahun dah. Ha, dah banyak. Ada 3 bank pas, berat. Faham? Ha, 3 bank body kayu. Dan aku boleh asuh-asuh. Kalau sengaja, haram. Nah? Ha. Saya kerja di Kertih. Hari-hari saya berulang alik daripada Bukit Payung ke Kertih. Ha. Boleh tak saya nak solat jamak kosong? Tapi kadang-kadang saya tak balik sebab saya ada rumah kat Dungung pula. Jarak 100 kilo antara Bukit Payung ke Kertih. Baik, dia rumah di Bukit Payung, kerja Kertih. Jadi dia pulang di Kertih, nak boleh jamak? Boleh, nak 100 kilo. Dia jamak ni 56 batu. Nah, lebih kurang 90 kilo atau 89 kilo. Boleh. Jadi dia keluar pada Bukit Payung. Nak katakan. Nah, keluar pada Bukit Payung. Sapa di Marang orang Bang Zuhur. Nah, di Marang jamak kosong. Ada polis mayang di Kertih ni jamak kosong. Syaratnya gigi di Kertih tu tak sampai 4 hari. 3 hari ke bawah saja. Nah, kalau nak duduk di Kertih tu, jenis rumah si Ayung, tapi seminggu sekali balik. Hari setel, 6 hari hijau, balik pula ke Jumaat. 5 hari. Tu tak boleh jamak kosong sesampainya ke Kertih. Kalau ni bulan hari ni boleh jamak kosong. Neh? Soalan seterusnya. Saya sudah lama menyaga. Selama ini saya tak tahu sama ada wajib atau tidak bagi orang yang meniaga meluarkan zakat. Jadi wajiblah orang yang meniaga keluarkan zakat bila cukup nisab barang perniagaan. Neh, kalau jual benda-benda kecil, sikit-sikit tak jadi zakatlah. Neh, ha, jual goreng ubi tahu-tahu. Tu dak kena zakat tu. Neh, ha, orang niaga-niaga besar tu lah, niaga restoran, orang niaga kain, orang jual skru. Ha. Saya semayang jemaah dengan imam dari takbiratul ihram. Belum sempat saya habiskan doa iftitah, imam rokok. Apa yang patut saya buat? Ikut imam rokok atau habiskan petiarah? Dia sama dengan imam. Bermakna dia ni orang muafiq. Jadi kalau tak dang berhabis petiarah, imam rokok jawabnya kena berhabis petiarah. Eh, kena habiskan petiarah. Ha, sebab awak orang muafiq. Selama ini saya terus rokok ikut imam. Kerana berpendapat makmum yang masbuk. Bukan masbuk, muafiq. Dikira dapat rakaat tersebut jika sempat mak rokok sama imam. Jika nampak saya salah, apa yang perlu saya buat untuk mengganti solat yang saya salah selama ini? Jawabnya tak wajib ganti. Tapi lepas pada tahun ni tak boleh buat dah. Kerana sekarang ni termasuk perkara yang rawamidil masail. Perkara yang dalam masalahnya, yang orang awam banyakkan tak erti. Jadi ulama fiqh kata benda-benda masalah rumit yang orang awam banyakkan tak erti gini, hal-hal-hal dibuat salah dalam bab muafiq masbuk, dimaaf pada syarak. Ha, nampak tak? Tapi kalau benda hak rukum, tak boleh ha. Neh, ha, selama ni dia semayang dia tak baca tehah, baca lik betul. Ha, tu kena ganti lah tu. Neh, ha, tapi hak masalah ni masalah orang rumi. Ha, itu fatwa beberapa orang ulama. Jadi, hak akan datang ni ingatlah kalau mari sama tak habis tehah lagi tak imam rakaat kena berhabis tehah. Ha. Pernahkah Nabi Muhammad kutuk burukkan perli hebohkan keburukan serahan pemimpin kafir Quraisy masa baginda berdakwah? Pernah. Tak, bahkan Nabi menyuruhkan beberapa orang nak supaya pergi menangkap pemimpin-pemimpin Quraisy. Nak, ha. Abulah Abu Jahal tu nama dia benda sebenar. Eh? Nama? Daud. Ha. Eh? Hu? Umar. Ha. Jadi Nabi gelak Abu Jahal. Ha, eh. Nabi yang kutuk mula-mula. Lepas pada Nabi gelak bapak Jahil. Habis orang Mekah bila bapak jahit. Siapa kelanya yang panggil Abu Jahal? Siapa yang mula-mula kutuk? Rasulullah, ha? Pasal padangnya tepat dia. Nak? Ha. Jadi Nabi ni hak lembut-lembut, keras-keras. Dia bulankan Islam ni lembut belaka. Tain aman-aman, tain perang-perang. Tain marah-marah. Tain mana yang tak marah, tak marah lembut Nabi. Dah? Ha. Abu Lahab, turun ayat, celaka sungguh tangan Abu Lahab. Siapa dah kata celaka, dah sah dia baca surah tu. Faham? Ha. Dia jadi terimam, mayang terawih, mayang isa. Nak, jenis hak warak sikit. Nak, ha. Dia tak buah kata-kata korang. Bismillahirrahmanirrahim. Yada Abi Lahab. Tubik. Dah warna pula ni, yada Abi Lahab je ni. Orang tanya pas mayang dia kata tak baik kutuk-kutuk korang pasal tabat yada Abi Lahabin wa tab ni maknanya celaka. Kita tak ada anak kata celaka-celaka hodoh. Dia panggil lebar bodoh lagi. Faham tak? Ayat ni turun kutuk tu celaka sungguh dua tangan Abu Lahab. Nak? Ada? Allah kutuk pemimpin kau. Nak? VIP kau. Ha. Cuma kita ni kutuk tak tahu tepat kita. Nah, ha, tu guru tak boleh jaga sandaran ni. Kita hadap tu guru ni dengar saja sudah. Ha. Ha. Ha. Soalan seterusnya. Ha, dua kini. Okay, saya banyak ni. 30 ni. Apa yang kita berhenti awal? Ada orang bersolat memakai seluar panjang akan mensinsing kaki seluarnya supaya lebih tinggi dari buku lali. Bila ditanya, dia kata ikut sunnah kerana Rasulullah SAW pakai pakaian atas daripada buku lali. Tapi semasa bertemu dengan orang kenamaan atau ketua, tidak pula disinsing kaki seluar. Komen. Dia gini tanya kok. Dia gini, orang tu bila dia sayang disinsing kaki seluar. Orang tu buat apa sising? Lepas semayang buka balik. Pasal sunnah Nabi. Dah kali sunnah Nabi bukan masa semayang je. Lepas semayang pun sising juga. Ha? Pasal Nabi suka pakai pakaian skating. Faham tak? Ha, kita balik mula pada hukum. Dengar baik. Ne? Jangan balas. Sunat, sunahnya pakai sekat keting. Kalau bawah pada keting, nak. Ha, sama eres dengan buku lali. Hukumnya harus. Atas pada buku lali, sunat. Sama eres dengan buku lali, harus. Bawah pada buku lali, makruh. Faham? Ne? Bukan haram. Haram tu niat menyombongkan diri. Kalau niat menyombongkan diri, pakai kat keting, haram juga. Nah, kami nak tunjuk dia lah ikut Nabi orang lain tak pakai dia lah molek. Haram tak itu? Haram juga. Nah. Ha. Jadi gini. Bila kita semayang, kita hak labuh dah, dia nak jadi cakap sebab ada hadis, supaya pakailah pakaian yang tidak labuh ketika semayang. Selerek. Maksud di sini, Allah benci kepada raja-raja kafir yang suka buat pakaian-pakaian labuh. Kerana mereka menyombongkan dengan labuhnya pakaian tersebut. Jadi kalau siapa yang pakai kain pelekat labuh, dok berdosa. Siapa buat jubah tu labuh, dok berdosa. Kerana dia bukan sombong macam kafir ni. Neh, ha, cuma makruh sahaja. Nah, ha, sebaik-baiknya, ia telah sengkak. Jadi kalau dia gulung, nah, tak ada masalah, kita tak payah marah lah. Pasal dia kata nak ambil sunat. Neh, bila semayang, kain itu atau kain sekaki seluar, sampai kat keting sahaja. Tidak lepas buku lali. Jadi kita tak payah nak kata apalah. Neh? Kemudian kita kata dah depan orang lagi mugi jumpa dengan raja, buat pun tak selok ting tak. Dah, tu benda yang macam-macam secara benda lagu tu. Neh? Ha. Ada benda besar lagi. Banyak lagi benda-benda karuk dalam masyarakat. Neh? Ha. Saya beli kerepuk yang dipesan oleh kawan. Penjual kerepuk hadiah kerepuk kepada saya. Adakah saya kena serah kerepuk itu dengan hadiah sekali kepada kawan saya? Harga kerepuk sama walaupun saya beli untuk saya sendiri atau untuk kawan saya. Baik. Dia beli kerepuk untuk orang. Lepas tu bila beli kerepuk ada hadiah 2 batang. Jawabnya kalaulah tidak adalah daripada sebelum ini hadiah itu khas untuk dirinya, maka hadiah itu hendaklah disertakan kepada kerepuk yang telah dibeli. Maknanya kerana barang tu beli, beri hadiah. Tapi awak mari beli sana sini, saya beri hadiah ke awak. Itu baru hak kita. Nah, tapi kalau satu barangan ada hadiah, tak kata hadiah untuk awak, barangan itu, hadiah itu untuk barangan. Jadi bila pulang balik ke tuan dia, dengan hadiah-hadiah sekali. Tak? Ha, kita nak, kita minta. Ni ni barang hak awak kirim ni. Nak? Ha. Lepas tu ni dia beri hadiah si kicing. Jadi pulang balik ke awak lah, pasal tak kata kena beri ke tuan dia dulu. Nah, kalau awak murah TV saya, oh tak ada hanun dia gini. Saya memang lama nak dah kicing ni. Ha, dah. Nak kata apa kita balik pun dah lah kita. Nah. Tapi kalau maknanya tuan kedai tu kata awak mari beli sini lah, mau ambil hadiah ke awak. Ha, tu awak kita. Nah. Ha. Saya memesan barangan untuk jawatan saya dengan seorang pembekal. Ha, gitu eh. Kemudian saya minta hadiah daripada pembekal itu. Apakah hukumnya Ustaz di atas perbuatan saya itu? Boleh tak dia? Tak ada salah. Nah, ha, dia pun beri hadiah, tak ada salah. Nah, ha. Kita beli barang-barang. Banyaklah kita beli barang ni. Jawatan suruh beli kain. Katakan banyak kain, kita beli 30 kain. Kata kita minta dia kain pelekat lah. Kena buat kaya ni, pelekat lah dia. Tak salah, ni lagu tu. Pasal bukan, paksa. Dia tak beri, beri tak beri tak beri. Tak ada masalah. Nah, ha. Boleh tak lagu tu? Dia bukan kata kita nak lulukan projek orang apa semua tu lain. Nak? Ha, tu rasuah. Seorang semayang ada arah kiblat yang salah. Setelah selesai semayang, ada orang kata arah kiblat yang betul. Adakah orang itu perlu ulangi solatnya? Ha. Dia semayang dah. Lepas semayang, ada orang kata tak betul kot ni. Kot ni. Ha, jawabnya, tengok tepat. Kalau tepat tu jenis tepat yang tidak boleh kita nak ukur betul tak betul. Ha? Maka kita kena tengok pandangan dia ke kita rasa betul atau pandangan kita. Kalau kita rasa hak dia tu salah, kita tak payah qada. Kalau kita rasa hak dia tu betul, maka sepah pada semayang lagi, kita semayang hak ikut dia pula. Semayang ni kira sah dah. Tapi kalau tempat yang ada kiblat, cuma kita ni pening kepala. Nah, macam sini ada dah kiblat. Kampung orang ni tergantung. Senang ni nak tengok mana kiblat. Bangun tidur ngang-ngang-ngang, bahang tak kena. Hak tu kena qada. Nah, yang daya qada ni tempat yang memang payah nak cari kiblat. Masing-masing dengan ijtihad masing-masing. Kita pun rasa sedap kot ni, kita semayang kot ni. Maka bila kita semayang kot ni, kalau yang asal nak semayang, rasa sedap kot ni pulak. Nah, maka kot ni pulak. Kot ni tak boleh ikut dah. Kita rasa kot ni salah. Itu pada tempat yang tidak ada sumber sumber kiblat yang tepat. Tak? Dia gitu. Orang yang beritahu kita pula tu, kita tak wajib percaya. Faham? Malaikat mutawatir. Semua orang malaikat pun musalah belaka. Baru kita baru kena betul. Tapi kalau seorang khabar salah, kita tak wajib ikut. Nah, soalan terakhir malam ni. Boleh tak kita guna pinggang makuk yang ada jalur rang daripada mah? Pinggang tu kaca tapi dia buat macam orang mahluk itu. Jawabnya dimaaf pada syarak. Nah, yang haram semata mutlak ni pinggang yang buat daripada mah. Nah, tapi kalau hanya perhiasan buat lawa saja ricik gitu, nah, hukumnya dimaaf pada syarak. Nak cemak, nak warak, tak payah makan juga. Nah. Bolehkah orang tua sakit atau uzur semayang kosar atau jamak? Dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Dalam mazhab Maliki boleh. Jadi siapa yang sakit, nak ambil wuduk dua kali, nak ambil sekali, nak semayang pakai wak sekaligus, jawabnya boleh. Tapi pendapat mazhab Maliki. Tapi sakit beratlah. Jangan sakit gigi semayang jamak. Nah. Seorang laki-laki mengeluarkan mani dengan sengaja secara keserangan bagi mengelakkan zina. Apa kohnya? Ini onani. Mereka tanya saya ni. Dia kata nak mengelakkan zina. Kalau betul darurah nak mengelakkan zina, maka ulama kata harus faman yuturra ghayra baghin wala adin fala isma alaih. Nah, siapa yang termasuk dalam saat darurah, dia bukan sengaja dan tidak lebih daripada hak, maka tak dosa. Bilakah dikatakan nak mengelakkan daripada zina? Mari seorang jahat bawa seorang perempuan porong lah. Nah, bawa porong orang. Nah, zina rempik. Dia kata, mu ni pistol tu ni. Mu kena wak salah satu. Mu nak berzina ke onani? Kalau mu tak wak belakang, kubi. Kita nak nyelamatkan yang umur kita, nak elok daripada berzina, wajib kena ambil maksiat yang lebih sikit, iaitu onani. Situ dia panggil darurah. Ha? Kalau sekarang ini, darurah buat sendiri. Faham tak? Darurah buat sendiri. Tidak diterima oleh syarak. Pasal apa? Pasal Nabi jawab 1400 tahun dah. Nah, barang siapa yang tak mampu berkahwin, fa'alaihi bisyam, ndaklah berpuasa. Nabi tak kata ndaklah onani. Nah, Nabi kata ndaklah berpuasa. Rasulullah lebih tepat jawapannya. Nah. Soalan seterusnya, adakah dibolehkan sembahyang sunat duha sebelum pukul 9 pagi? Boleh. Tidak kira dengan pukul, dikira dengan matahari. Pukul 4 pagi boleh sembahyang duha. Apabila matahari naik pukul 3 pagi. Tak. Katakan subuh, pukul pagi, sarai, pukul 3. Pukul 4 boleh, main juga. Tapi pak kita ni naik matahari, pukul 7. Ada tak negara yang naik matahari awal? Ada tak? Belah-belah negara, belah Skandinavia, kadang-kadang belah Sweden, Scotland. Nah, kadang-kadang matahari naik pukul 4. Kadang-kadang matahari naik pukul 10. Nah, dah pukul 9, bayang ada juga. Dia tak kira pukul, dia kira matahari. Nah, jadi semayang kira matahari. Dia banyak kira bulan sebenarnya, tapi ada juga semayang kira matahari. Puasa kira bulan. Raya kira bulan. Pilihan raya kira daging. Seorang yang penyakit kecing tak sejak. Tak sejak ni maknanya ada sama nitik. Jadi bagaimana cara kita untuk semayang? Adakah boleh diteruskan semayang dalam keadaan demikian? Gini. Kali kita tidak ada masa nitik sama ni, kok pistol. Katakan masa sejam maghrib. Sejam tu memang nitik sama. Maka tu caranya gini. Mula-mula tunggu masuk waktu dulu. Bila masuk waktu maghrib, basuh. Dipanggil istinja. Lepas basuh, letak kapas atau kain, kok pandai lah. Kau ada benda yang bukan tahan sumbat dia, mengurangkan. Faham tak? Ketika semayang. Buah. Tak ada orang nak tahan kulit riak lah. Bubuh gitu. Lepas tu, tak belasah sikit. Ha? Nak tahan je. Nak suruh dia lemah. Nak sumbat, berbahaya pasal itu lebih sama. Nah. Jadi, lepas tu ambil uduk dan terus semayang. Bila semayang, dia keluar. Sampai basuh kapah ni. Hukumnya dimaaf pada syarak. Nah. Lepas tu nak semayang isya pula, kena basuh pula, buat kapah baru. Nak semayang sunat, tak apa. Nah. Itulah caranya. Wallahu'alam. Jadi, malam esok, di Masjid Cenerim, hari Selasa ni tak ada lah. Hari Selasa ni cuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil 'alamin. Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.